bekas membersihkannya. Nanti ia mudah retak dan pecah. Nanti ia mudah keruh dan ternoda. Ia ibarat kaca yang berdebu. Jangan terlalu lembut membersihkannya. Ia bagai permata keindahan. Sentuhlah hatinya dengan kelembutan. Ia sehalus sutera di awan. Jagalah hatinya dengan kesabaran. Lemah lembutlah kepadanya, namun jangan terlalu salah. Namun jangan lukai hatinya. Lemah lembutlah kepadanya, namun jangan terlalu memanjakannya. Tegurlah bila ia tersalah, namun janganlah lukai hatinya. Cahayakan iman.